الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 31 dari surah Qaf, setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah sorga dan orang-orang yang menghuninya dari ayat yang ke-31. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannati lil muttaqina ghaira ba'id. Wa uzlifah yakni yang didekatkan. Muzdalifah itu tempat untuk kita mendekat dari Mina, dari Arafah, barakallahu fikum, mendekat ke Mina. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan didekatkanlah surga bagi orang-orang yang bertakwa tidak jauh dari mereka. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, tidak jauh dari mereka, untuk menambah semangat mereka, untuk menambah, barakallahu fikum, kebahagiaan mereka, orang-orang yang beriman. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Ini contoh penggambaran tentang surga, barakallahu fikum, ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang paling sederhana kehidupan dia di dalam surga dan merupakan orang yang terakhir masuk ke dalam surga. diperintahkanlah dia masuk ke dalam surga, dan dia manusia terakhir yang masuk ke dalam surga. Silakan kau masuk surga. Maka orang ini pun mengatakan, kaifa adkhul jannah wa qad akhadha an-nasu manazilahum wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Bagaimana saya bisa masuk ke dalam surga ya Allah, sementara orang-orang sudah memiliki semua apa yang mereka miliki dan menempati apa yang mereka tempati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masuklah engkau ke dalam surga. Tidakkah engkau ridha untuk aku berikan kepemilikan sama seperti yang dimiliki oleh seorang raja di dunia? Maka dia pun mengatakan, raditu ya Rabb, aku ridha wahai Rabbku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laka mitlahu wa mitlahu wa mitlahu wa mitlahu. Tayyib, untuk engkau yang semisal dengan itu, semisal dengan itu, semisal dengan itu, semisal dengan itu. Orang ini pun mengatakan, raditu ya Rabbi, aku ridha wahai Rabbku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laka dhalika wa asyaratu amsalih. Untuk engkau yang seperti itu, dan 10 kali lipat lagi yang seperti itu. Tayyib. Ini contoh penggambaran. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada Allah, terus orang yang paling tinggi derajatnya ya Allah, ini yang paling rendahnya, sudah sedemikian rupa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, itulah yang aku kehendaki. Jadi, aku telah persiapkan untuk mereka, adatulahum ma la aynun ra'at, wa la udunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Untuk mereka-mereka yang seperti ini, aku telah mempersiapkan mereka apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, dan belum terbetik pada hati siapapun. Barakallahu fikum. Tentunya lebih hebat dan lebih hebat lagi, lebih tinggi dan lebih tinggi lagi kedudukannya. Ini sebagai penggambaran untuk menyemangati, barakallahu fikum, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hada ma tu'aduna li kulli awabin hafid. Baik. Maka dikatakan kepada mereka orang-orang yang beriman, hada inilah ma tu'adun yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Likulli awabin hafid, bagi setiap orang yang tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa. Apakah dosa itu nampak oleh orang? Baik. Zahir dosanya. Atau dosa itu adalah dosa yang ada pada dianya sendiri, yang tidak ada yang mengetahui kecuali dia, setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Tobat meninggalkan maksiat itu. Barakallahu fikum. Karena terkadang maksiat susah untuk ditinggalkan. Hatta perkaranya perkara kecil. Baik, susah untuk ditinggalkan. Illa kecuali bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa menghindarkan diri daripadanya dan menjauhkan dirinya dari maksiat tersebut. Likulli awabin hafidh, awab yakni sifat yang diberikan kepada orang yang beriman ini, bahwa dia senantiasa kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi manusia terkadang salah, terkadang lupa, terkadang tergelincir. Syai'un la yustaghrab, suatu yang tidak diragukan. Barakallahu fikum. Karena semua melakukannya, menjalaninya. Tapi yang penting dari itu adalah senantiasa kembali tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali apa yang telah dia lakukan. Likulli awabin hafidh. Hafidh yang senantiasa menjaga amal-amal saleh. Untuk dia tekuni, dia lakukan perkara-perkara yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kewajiban-kewajiban salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, dan yang lainnya dari kewajiban-kewajiban dan ketaatan-ketaatan. Man khasyia ar-rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib. Yang mereka inilah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil ghaib, dalam keadaan ghaib. Di dunia ini, barakallahu fikum, dia tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia melakukan dosa sambil mengatakan, oh tidak ada yang melihat saya, tidak ada yang mengetahui saya. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa, barakallahu fikum, menjadikan untuk manusia ini malaikat yang mencatat, sebagaimana telah kita bahas kemarin. Barakallahu fikum. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Barakallahu fikum. Dan nanti di hari kiamat akan datang menyertainya dua malaikat lagi. Sa'iqu wa syahid. Sa'iqu wa syahid, yang menggiringnya dan sebagai saksi atas perbuatannya yang pernah dia lakukan. Dalam keadaan ramai-ramai atau dalam keadaan kesendiriannya. Hada ma tu'aduna li kulli awabin hafiz. Awab di sini adalah sifat seorang hamba yang senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah, keliru, dosa, tergelincir, kembali lagi, kembali lagi. Baik. Senantiasa menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Man khasyiya ar-rahman bil ghaib wa jaa'a bi qalbin munib. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, wajah di qalbin munib, dan menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat dalam kondisi kalbu yang tobat dari dosa-dosanya. Baik. Wajah di qalbin munib. Orang inilah yang dipersilahkan masuk ke dalam surga. Udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga. Masuklah dalam surga bisalam, dengan penuh keselamatan. Taib. Selamat dia dari mara bahaya, selamat dia dari kesusahan, selamat dia dari penderitaan, kesengsaraan. Udkhuluha bisalam. Ini sifat barakallahu fikum yang Allah sifati bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga, selamat. Oleh karena itu malaikat pun mengucapkan selamat. Tabal malaikat yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Malaikat masuk dari pintu-pintu memberi salam, memberi ucapan selamat. Dari keselamatan atas kalian, selamat dari semua kejelekan-kejelekan. Barakallahu fikum. Semua kekurangan, semua kekurangan-kekurangan. Udkhuluha bisalam. Dia akan hidup dan tidak akan pernah mati. Lakum an tahyau fala tamutu abada. Untuk kalian wahai penghuni sorga, hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Senantiasa muda dan tidak akan pernah tua. Senantiasa kuat dan tidak pernah lemah. Barakallahu fikum. Semua adalah kenikmatan, semua adalah kebahagiaan. Udkhuluha bisalam. Dalika yawmul khulud. Ini ungkapan selamat ini barakallahu fikum sangat luas maknanya. Selamat dari segala sesuatu yang menyengsarakan, menyusahkan, menjadikan kita tidak nyaman, tidak senang. Yang ada semuanya adalah kebahagiaan, kenikmatan. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud, itulah hari kekekalan. Baik. Tidak ada terputus-putusnya, tidak ada selesai-selesainya. Udkhuluha bisalam, masuklah kalian dalam kondisi selamat, dzalika yaumul khulud. Baik. Ini kalau di dalam surga, maka kebahagiaan yang tidak pernah putus. Tapi yang mengerikan waliyad billah ketika orang masuk ke dalam neraka dan ditetapkan kekekalan atasnya. Nasallallahu salamat wa lahiyah. Baik. Suatu yang sangat mengerikan. Rasa takut menyelimuti seketika kita mengingat keadaan ini. Barakallahu fikum. Baik. Udkhuluha bisalam. Dalika yaumul khulud. Itulah hari kekekalan, karena tidak ada lagi mati. Jadi, kematian itu cuma dua kali. Kematian pertama sebelum kita diciptakan. Rabbana amattana tsnataini wa ahyaitana tsnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Rabbana amattana tsnataini wa hayya rabbana engkau telah mematikan kami dua kali. Jadi mati pertama sebelum kita dicipta itu dianggap mati. Amattana tsnataini wa ahyaitana tsnataini. Kemudian mati yang kedua ya di dunia ini. Barakallahu fikum. Wa ahyaitana tsnataini dan kau menjadikan kami dua kali hidup. Hidup di dunia ini kemudian setelah itu hidup nanti di hari akhirat. Baik. Fa'tarafna bi dzunubina maka kami pun mengakui atas dosa-dosa kami, fahalilah khurujum min sabil, adakah gerangan jalan keluar dari neraka ini. Ini permohonan permintaan orang-orang kafir. Pengakuan mereka yang tidak ada manfaatnya. Kematian tidak ada lagi. Taib. Maka semuanya akan kekal abadi. Barakallahu fiik. Kekal abadi. Dalika yaumul khulud. Karena kematian sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan kematian itu dalam bentuk sama seperti seekor kambing. Kemudian dikatakan kepada penghuni sorga, ya ahlul jannah ata'arifuna hadha, ketika penghuni sorga sudah masuk semuanya ke dalam sorga dan tinggal penghuni neraka di dalam neraka, maka Allah mendatangkan namanya kematian dalam surat Al-Kabsh sama seperti seekor kambing. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ahlul jannah ata'arifuna hadha, wahai penghuni sorga, apakah kalian tahu ini? Qalu na'am al-maut. Mereka mengatakan iya, itu adalah kematian. Kemudian dipanggil penghuni neraka, ata'rifuna hada? Kalian kenal ini? Qalu na'am al-maut. Itu adalah kematian. Kemudian disembelihlah kematian itu dan setelahnya tidak ada lagi kematian. Barakallahu. Dzalika umul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuk orang-orang yang beriman yang masuk dalam surga, apa saja yang mereka inginkan, barakallahu fikum, mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh mereka berangan-angan dan mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka angan-angankan. Baik. Lahum ma yasha'un. Apa saja yang mereka inginkan dari kenikmatan-kenikmatan. Wa ladaina mazid. Dan dari kami ada tambahan ziyadah. Dan tambahan ini dikatakan Rasulullah SAW, wa ziyadatu an-nadharu ila wajhillahi al-karim. Tambahan itu adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang-orang yang beriman yang senantiasa tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia minat taibin, orang-orang yang senantiasa tobat. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi sebagai panutan kita senantiasa istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Satu riwayat 80 kali, riwayat yang lain 100 kali setiap hari. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa kama halakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fa naqabu fil biladi hal min mahis. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan, membinasakan umat-umat sebelum orang-orang Quraisy ini. Jadi umat-umat sebelum mereka. Baik. Hum ashaddu minhum batasha. Mereka-mereka ini, umat-umat terdahulu ini adalah umat yang sangat kuat. Fisiknya luar biasa. Baik. Fisiknya luar biasa. La haula wa la quwwata illa billah. Hebat mereka. Diberi kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, umur-umur panjang juga demikian. Fanaqabu fil biladi hal mim mahis. Ini dikatakan sini fatawafu fil biladi wasalaku kulla tariqin talaban lil harabi min al halak. hal min mahis. Baik. Mereka orang-orang dahulu kala ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, mereka mencoba untuk lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hal min mahis, adakah jalan untuk lari? Tidak akan ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebinasaan atas satu kaum, maka mereka pun akan binasa. Baik. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya yang demikian itu ini merupakan kebinasaan atas umat-umat terdahulu, adalah pelajaran bagi orang-orang yang datang belakangan. Yang memiliki kalbu, yang berpikir dan memiliki pendengaran, barakallahu fikum, untuk mendengarkan kebaikan peringatan. Hadir kalbinya, hadir kalbunya, tidak lalai, barakallahu fikum. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Dia mempersaksikan yang demikian itu. Ini pelajaran bagi kita, barakallahu fikum, tentang sorga dan orang-orang yang akan menghuninya, taib, yang senantiasa tobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun masalah taib fasilitas keduniaan misalnya, atau kehebatan kelebihan, maka orang-orang dahulu kala lebih kuat, lebih hebat, barakallahu fikum, ketimbang orang-orang yang datang belakangan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada tempat dan jalan untuk mereka berlari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini juga pelajaran bagi orang yang datang belakangan. Siapa yang melakukan hal yang sama, maka dia pun mendapatkan perlakuan yang sama. Siapa yang kufur, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beriman, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita iman dan ketakwaan serta ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.